memangkas rambutnya. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua, ya, hadis yang baru, nomor 3068. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqina. Artinya Nabi SAW berdoa dengan bentuknya, dengan bentuk doanya seperti ini. Bunyi doanya, Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma arhamil muhalliqin. Allahumma ya Allah, berilah rahmat kepada orang-orang yang menggunduli kepalanya. Maksudnya ketika tahallul ini, bukan menggunduli selama-lamanya. Dibuka, pada bukan umrah, bukan haji, mereka gundul kepala kemudian masuk dalam doa Nabi ini, tidak. Tetapi yang doa ini tujuannya untuk orang yang dalam proses tahallul. Jadi doa ini ditujukan kepada mereka yang menggunduli kepalanya ketika proses tahallul, bukan orang-orang yang seringkali menggunduli kepala, rambutnya, kepalanya. Jadi di saat-saat yang bukan ibadah umrah ataupun bukan ibadah haji. Kemudian qalu wal muqassirin, para sahabat bertanya, dan juga orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah, wal muqassirin ya Rasulullah, artinya doa itu mereka minta Nabi juga mendoakan orang yang memendekkan. Karena Nabi hanya mengkhususkan yang membotakkan, yang menggunduli. Allahumma arhamil muhalliqin. Para sahabat bertanya dengan tujuan meminta agar digabungkan pula orang-orang yang memendekkan. Wal muqassirina ya Rasulullah. Qal Allahumma arhamil muhalliqina. Nabi kembali mengulangi doanya, ya Allah rahmati orang-orang yang menggunduli kepalanya. Tidak digabungkan dan tidak di penuhi oleh Nabi permintaan para sahabat Nabi. Diulangi kembali doanya untuk yang kedua kali, tetapi tetap masih untuk orang yang menggunduli kepalanya tanpa menggabungkan. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Dalam riwayat ini, ketika mereka meminta pula kembali untuk menggabungkan doa, maka digabungkan oleh Nabi doanya untuk orang-orang yang membotakkan kepalanya ketika tahallul dengan orang-orang yang sekedar memendekkan saja. Sekedar memendekkan saja. Di sini sudah terlihat walaupun hanya dua kali pengulangan, nanti sebagian riwayat justru ada tiga kali. Dan ini yang masyhur. Nabi mengulangi tiga kali, yang ketiganya diminta untuk digabungkan oleh para sahabat, barulah beliau menggabungkan tetapi tanpa ada lafaz doa. Seperti hal ini sekarang, tanpa ada Allahummarham. Hanya mengatakan wal muqassirin. Wal muqassirin. Artinya dia hanya nebeng bahasa kita apa itu? Numpang. Dia doanya Allahummarhamil muhalliqin. Allahummarhamil muhalliqin wal muqassirin. Dia hanya masuk ke doa untuk orang-orang yang membotakkan. Kalau Nabi mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin, para sahabat bertanya wal muqassirin ya Rasulullah, Nabi mengatakan kami Allahumma arhamil muhalliqin, para sahabat meminta lagi wal muqassirin ya Rasulullah. Kalau Nabi mengatakan begini, Allahumma arhamil muqassirin, maka tentu ini sangat luar biasa. Tetapi justru Nabi hanya mengatakan wal muqassirin, artinya dia numpang kepada doa yang telah dikhususkan oleh Nabi untuk orang yang membotakkan kepalanya. Dia hanya numpang wal muqassirin. Ini di sini dalam ayat ini dua kali. Kali pertama diminta Nabi tidak memenuhi, kali kedua diminta oleh para sahabat untuk menggabungkan atau untuk berdoa untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya, Nabi baru memenuhi permintaan para sahabat. Akan tetapi di situ ada sebuah rahasia, yaitu Nabi tidak mengkhususkan doa untuk mereka tetapi dia numpang. Tidak mengkhususkan doa Allahummarham, hanya sekedar menumpang saja, menunjukkan bahwasanya begitu besar keutamaan ketika tahallul itu membotakkan kepala. Itu hadis. Kemudian walam yaqul Ibrahim min hahuna haddatsana Muslim walakin qala an Muslim ila al-mawdi' al-madhkur. Ini hanya sekedar perbedaan dalam riwayat, dalam lafaz periwayatan hadisnya. Adapun bunyi hadisnya seperti yang tadi telah kita dengarkan. Berikutnya 3069 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan an Muslim ibn al-Hajjaj qala haddatsana ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala rahimallahu al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala rahimallahu al-muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala wal muqassirin. Hadisnya hampir sama dengan yang pertama tadi, tetapi di sini di Nabi SAW mengulangi 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Diminta untuk mendoakan orang-orang yang memendekkan, tetapi Nabi mengulangi lagi doanya, Allahumma arhamil muhalliqin. Ternyata dia belum juga berdoa untuk orang yang muqassirin. Kemudian diminta lagi oleh para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah. Nabi mengatakan rahimallahul muhalliqin, tetapi tanpa juga menggabungkan atau berdoa untuk orang muqassirin. Kemudian diminta lagi oleh para sahabat, baru dia mengatakan wal muqassirin, ditompangkan oleh Nabi untuk doa untuk orang-orang yang memendekkan ini, sekedar memendekkan saja, dengan doanya yang 3 kali untuk orang-orang yang memotakkan kepalanya ketika tahallul. Hadisnya itu hanya perbedaan pengulangan saja, yang ini 3 kali ulang sementara yang tadi 2 kali ulang. Berikutnya 3070 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb. Saya tadi sempat membaca nama, sebuah nama dalam sanadnya, yaitu Ubaidullah ibn Umar. Ubaidullah ibn Umar. Nampak baris yang kedua? Hadis yang telah kita baca tadi, ada seseorang yang bernama Ubaidullah ibn Umar. Ya. Beliau meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Nafi' ini budaknya Abdullah bin Umar, dan yang sering kita katakan dia lebih kuat hafalannya daripada anak Abdullah bin Umar sendiri, yaitu Salim. Ya. Bila mana, makanya di antara sanad yang terkuat adalah dari beliau, dari Imam Malik, dari beliau dan dari Abdullah bin Umar. Dari beliau dan dari Nafi' ini. Yang kita inginkan adalah Ubaidullah bin Umar ini. Ubaidullah bin Umar, beliau dikenal dengan Al-Umari, yaitu keturunan Umar bin Khattab juga, tetapi bukan Ubaidullah bin Umar ini keturunan dari Umar bin Khattab. Maka beliau dinamakan dengan Al-Umari. Al-Umari, Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Bukan Abdullah anak Umar sendiri, tetapi cicit-cicitnya. Bahkan jauh di bawah siapa? Abdullah bin Umar. Mungkin cucu dari Abdullah bin Umar beliau ini, Ubaidullah bin Umar. Kemudian ada yang hampir sama namanya, namanya Abdullah bin Umar, yang setingkat dengan Ubaidullah ini. Abdullah bin Umar Al-Umari, juga keturunan Umar Al-Khattab, tetapi namanya Abdullah bukan Ubaidullah. Sama keturunan Umar juga, dan tingkatannya sama, tingkatan periwayatannya juga sama antara Ubaidullah dengan Abdullah. Apa bedanya? Ada bedanya? Ada. Ubaidullah dengan Abdullah. Dalam ilmu bahasa Arab, Ubaidullah ini maknanya adalah kecil. Ya, untuk memperkecil atau menganggap kecil seseorang, atau dengan panggilan sayang juga, untuk dibuat dalam bentuk ini adalah untuk panggilan sayang. Ubaidullah ini maknanya tasghir, artinya kecil. Sementara Abdullah itu besar, Abdullah besar. Kata para ulama, dalam segi hadis, di segi ilmu periwayatan hadis, segi kekuatan hafalan, justru yang kecil ini lebih kuat daripada yang besar. Ubaidullah ini hafalannya lebih kuat daripada Abdullah. Ya, hafalannya bahkan Abdullah ini para ulama berbeda pendapat tentang rapornya, dan ada yang bahkan melemahkan Abdullah ini. Sementara Ubaidullah yang sekarang berada dalam sanad kita ini pada puncak kekuatan hafalan. Ya, sehingga beliau masuk dalam perawi hadis yang diseleksi oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ketika mendapatkan hadis dengan sanad seperti ini, mereka semuanya diseleksi oleh mereka, oleh Imam Muslim, sehingga saringan itu yang berhasil lolos dan sampai masuk ke dalam Sahih Muslim. Jadi beliau betul-betul terpercaya dan kuat hafalannya, Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Kita baca 30-70. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Zuhair ibn Harbin wa ibn Numair, empat orang wa Abu Quraib, empat orang gurunya Imam Muslim di sini, jami'an ani bin Fudail qala Zuhair haddathana Muhammad ibn Fudail قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث ada yang sedikit ya. Benar. 30-70 di bawahnya ya. Hanya sanadnya saja atau ada sedikit hadisnya. Wa haddatsanahu Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. Ini sama dengan hadis nomor 3 tadi, cuma 3 kali diulang doa untuk orang yang menggunduli kepalanya, membotakkan kepalanya. Kemudian yang keempat kali Nabi berdoa juga untuk yang ini, yang menggunduli, kemudian digabungkan dengan walmuqassirin. Ya, itu penjelasannya saja. Falamma kanatir rabi'ah, maka ketika doanya yang keempat kalinya, barulah beliau menggabungkan, menambahkan, menempelkan di situ doa untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya ketika tahallul. Ya, berarti sekarang yang tadi saya sempat baca itu 30-71. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Ini hadis Abu Hurairah, sementara yang telah kita lewati itu hadis siapa? Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kedua-duanya termasuk 7 para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Dan Abu Hurairah yang paling utama. Abu Hurairah Abdurrahman mencela satu sahabat saja. Satu sahabat saja. Maka capkanlah bahwasanya dia itu zindik. Kenapa sampai begitu keras penilaian ulama ini? Ia mengatakan karena kita sebagai muslim yakin bahwasanya Al-Quran itu benar. Siapa yang meragukan? Ini di pertengahan abad ketiga Hijriah. Kita yakin bahwasanya Al-Quran itu hak. Dan mushaf belum tersebar luas ketika itu. Hafalannya, Al-Quran itu dikuasai melalui hafalan. Tetapi kaum muslimin sudah yakin bahwa Al-Quran itu ada. Al-Quran itu ada. Al-Quran itu kitabullah. Dihafal. Dan semuanya yakin bahwasanya hafalan itu benar-benar itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunnah Nabi kita yakini sebagai hak. Hadis Nabi SAW yang kita hafal, yang kita hibahkan, wakafkan umur kita untuk mencari dan mengumpulkan, serta menghafalnya. Dan bahkan mempelajari riwayat hidup perawi-perawinya, karena perawinya itu standar untuk penilaian hadis. Itu kita yakini sebagai hak, dan kita yakin bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sampai kepada kita karena mereka. Karena mereka, tidak akan mungkin Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kemudian melompat ke generasi tabi'in. tanpa ada andil dari para sahabat Nabi. Maka ketika pembawa penyampai Al-Quran dan Sunnah itu dituduh atau dicela atau tidak dipercayai, maka tujuan akhirnya bukan sebenarnya mereka, tapi agama. Yang mereka inginkan hilangnya kepercayaan kepada Al-Quran, hilangnya kepercayaan kepada Sunnah Nabi. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah tidak percaya kepada Sahih Bukhari. Mereka tahu jalur riwayat mereka hanya Ahlul Bait. Jalur riwayat mereka hanya Ahlul Bait. Kalau bukan dari Ahlul Bait tidak akan diterima. Dari sini maka sangat-sangat sulit untuk mendapatkan agama yang benar. Karena ketika ditelusuri perawi-perawi hadis dari generasi sahabat itu sedikit. Sedikit. Coba kita lihat hadis Hasan dan Husain. Berapa? Kumpulkan hadis Hasan dan Husain. Hadis Ali bin Abi Thalib, kumpulkan. Tidak akan mungkin bisa tidak akan mungkin sampai di 50-an riwayat mereka. Tidak akan mungkin riwayat mereka itu sampai 50-an. Hadis Hasan yang kita hafal adalah hadis tentang malu yang diriwayatkan dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, saya mendapatkan ketika masih kecil, saya mendapatkan dari ucapan ayah saya itu Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masita." Apabila kamu sudah kehilangan sifat malu, maka silakan berbuat semaumu. Berarti sifat malu ini kontrol. Sifat malu itu merupakan neraca penimbang. Orang yang sudah hilang sifat malunya akan berbuat semaunya. Nilai-nilai moral itu sudah tidak ada lagi. Nilai-nilai sifat akhlak yang mulia juga tidak ada lagi. Karena akhlak mulia itu diletakkan neracanya pada sifat malu. Ini di antara makna hadis tersebut. Jadi kembali kita kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, mencela Abu Hurairah membuang sebagian besar agama. Membuang sebagian besar agama. Dan sempat saya kemarin mendengar pertanyaan tentang tidak beramalnya atau tidak ada Abu Hurairah ini malas beramal, malas bekerja. Ini tidak benar ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang zuhud. Dia tidak melihat dunia ini apa-apa. Dia justru lebih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan andil kepada agama ini. Andil besar. Andil besar. Dan bukan berarti dia tidak mengamalkan tentang ilmu-ilmu untuk beramal. Mereka, para sahabat Nabi SAW melihat dunia tidak lagi sebagai melihat sebagai tujuan dan cita-cita dalam hidup. Mereka lebih merasa nyaman hidup dengan mengumpulkan hadis Nabi SAW seperti Abu Hurairah. Dan dia tidak hidupnya meminta-minta seperti yang diriwayatkan. Tidak minta-minta, tidak pernah dia minta-minta. Tidak pernah dia meminta-minta kepada siapapun juga radhiyallahu ta'ala an. Ya, hanya bersama orang-orang miskin, fuqara, para sahabat. Dia hidup, dia tinggal di Suffa, di masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW seringkali memperhatikan mereka ini, terutama Abu Hurairah. Kalau seandainya memang dia pemalas, maka Nabi SAW tidak akan membiarkan dia, tidak akan menyampaikan ilmu kepadanya. Kalau seandainya dia tidak mengamalkan ilmu yang dia kerjakan, maka Nabi tidak akan mungkin percaya kepadanya. Tidak akan mungkin Nabi SAW membiarkan dia dekat dengan dia. Karena Nabi SAW manusia yang sempurna dan dia tahu siapa tipe-tipe sahabatnya. Oleh karena itu, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang mulia. Dan dia besar sejasanya kepada agama ini. Karena riwayat yang ia kumpulkan, yang ia hafal, dan Nabi mendoakannya. Nabi mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala untuk kekuatan hafalan, benar-benar kuat hafalannya. Dan dia bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain yang sudah terlebih dahulu masuk Islam, dikumpulkannya hadis-hadis tersebut, dan itulah hasilnya. Ya, itulah hasilnya. Yang paling banyak secara mutlak, dan ini disepakati oleh semua para ulama, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Al-Imam Suyuti dalam bait-bait 1000 bait yang ia kumpulkan dalam ilmu hadis mengatakan, wal muktsirina bi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Mereka yang paling banyak meriwayatkan athar hadis Nabi secara mutlak adalah Abu Hurairah, kemudian setelahnya Abdullah bin Umar yang sekarang ini. Kedua-duanya sahabat yang diberi kemauan oleh Allah, dan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis. Jadi Abu Hurairah menyampaikan kepada kita hadis Nabi SAW, Allahumma ghafir lil muhalliqin, doa Nabi untuk orang-orang yang menggunduli kepalanya. Qalu ya Rasulullah, walil muqassirin, sama dengan hadis Abdullah bin Umar tadi. Qalu, qal Allahumma ghafir lil muhalliqin, qalu ya Rasulullah, walil muqassirin, qala Allahumma ghafir lil muhalliqin, qalu ya Rasulullah, walil muqassirin, qala walil muqassirin. Di sini bentuk doanya adalah ampunan, sementara tadi adalah rahmat. Dan di antara rahmat Allah adalah ampunan. Di antara rahmat Allah yang paling besar kepada seorang hamba adalah ampunannya. Ini rahmat Allah yang tidak ternilai. Tidak ternilai dengan dunia bahkan. Bila mana Allah sudah menjamin ampunan, berarti tidak akan mungkin rahmat ini dinilai dengan dunia beserta isinya. Makanya ampunan Allah yang diturunkan kepada tiga orang sahabat Nabi SAW, ini kata Nabi SAW, berbahagialah engkau dengan rahmat Allah yang tidak akan mungkin engkau dapatkan sepanjang hidupmu lebih besar dari ini. Yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka tidak ikut serta perang Tabuk karena dilengahkan oleh kebun-kebun mereka, hasil kebun mereka. Mereka sendiri mengatakan demikian. Hadis dalam Sahih Bukhari diceritakan panjang lebar cerita ini oleh salah satu dari tiga orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini orang yang pandai bercerita, yang pandai berkata, bertutur kata, mengolah kata, merangkai kata, pandai sekali dia. Makanya dalam ceritanya itu luar biasa. Kita kalau membacanya saja, padahal itu cerita dia, subhanallah, bisa saja kita katakan itu sebagai hadis. Pandai bercerita. Makanya di antara ungkapan dia, saya kalau seandainya mau untuk berdusta kepada Nabi, maka saya bisa lebih dari orang-orang munafikin. Untuk bisa memutar fakta di hadapan Nabi, untuk memberikan alasan, saya pasti lebih menguasai cara mengungkapkannya kepada Nabi SAW untuk menceritakan dusta, beralasan dengan alasan dusta, lebih daripada orang-orang munafikin ketika itu. Karena masih banyak pula orang-orang munafikin yang tidak ikut perang. Mereka datang kepada Nabi kemudian beralasan, ya begini, begini, begini. Nabi SAW terima alasan mereka. Sementara mereka bertiga termasuk Ka'ab bin Malik berkata jujur, kami tidak ikut perang karena ini. Karena masa musim panen. Bingung ini, masih panen durian ya? Panen kurma. Sehingga untuk berangkat Tabuk itu 700 kilo dari Madinah. Lama ini. Akan datang berkali-kali musim lagi. Musim panen lagi. Sehingga mereka berat untuk meninggalkan itu. Sehingga tidak jadi perang. Kemudian besoklah saya bersiap. Ini juga pelajaran penting, mengundur-ngundurkan tugas ini tidak penting. Mengundur-ngundurkan tugas, baik itu agama, tugas akhirat, atau juga tugas dunia yang bermanfaat, ini bukan sikap orang beriman. Kalau sekarang bisa kerjakan, kerjakan. Makanya di antara langkah-langkah syaitan itu mengundur-ngundurkan, termasuk tobat. Mengundur-ngundurkan tobat, saya besoklah keluar, saya besoklah tinggalkan ini, masih punya kesempatan, umur kan masih muda. Tahun 40 tahun lah umur saya nanti bertobat. Atau orang-orang yang meninggal yang sudah bergaul, yang sudah bergelimang dosa, misalnya dia sekarang dalam profesi berbuat dosa, kemudian mulai ada kesadaran, tapi dia sekarang belum sempat, belum kuat, belum mantap. Ya, ada kadang-kadang belum mantap saya. Keluarga masih banyak tantangannya. Harus pikir panjang lagi. Ini semuanya jerat-jerat atau langkah-langkah iblis yang dilarang oleh Allah untuk kita ikuti. Kalau memang kita yakin itu adalah dosa yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mantapkan. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minha." Siapa yang meninggalkan satu hal karena Allah, maka tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakannya. Terkadang mungkin ada cobaan, ada proses, ada ujian, tetapi itu mungkin proses untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segera. Tinggalkan segera. Maka para tiga sahabat ini itu langkah-langkah yang berhasil setan menggoda mereka sehingga tidak jadi pergi. Nabi bertanya, para sahabat bertanya, ah sudah bersiap? Insyaallah besoklah. Masih panjang waktu. Besoknya juga seperti itu. Besoknya juga itu. Para sahabat, Nabi sudah mulai berangkat. Nanti kita susul di belakang. Akhirnya memang tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi. Dan ketika Nabi pulang membawa kemenangan, Nabi bertanya, kenapa kalian bertiga kamu tidak ikut pergi? Yang tiga orang ini jujur menjawab. Sementara yang munafikin beralasan dengan alasan yang banyak, padahal memang mereka tidak mau pergi. Tidak mau pergi mereka. Akhirnya Nabi SAW terima alasannya dan tidak ada apa-apa. Sementara yang jujur tiga ini dihukum oleh Nabi. 50 malam mereka tidak diajak berbicara, tidak boleh bergaul, tidak ada interaksi. Benar-benar sempit dunia ini terasa oleh mereka. Diceritakan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Ini yang membuat mereka dirahmati oleh Allah. Ketika mereka meyakini bahwasanya tidak ada jalan untuk selesai dari urusan ini kecuali bertobat kepada Allah. Kecuali bertobat kepada Allah. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, dalam berbuat baik jangan diundur-undurkan. Dalam bertobat jangan diundur-undurkan. Alhamdulillah dalam masalah riba banyak para ikhwah kita yang sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Dan sampai kemarin pun, hari Sabtu kemarin, saya masih berhadapan dengan orang yang masih meragukan, masih penuh kebimbangan, masih penuh keraguan, masih belum mantap sekali. Butuh dorongan, butuh kawan-kawan yang sudah merasakan, kawan-kawan yang meninggalkan riba, yang bekerja di bank-bank riba, yang sudah meninggalkan, untuk memotivasi saudara-saudara kita tersebut agar rezekinya berkah, agar keluarganya berkah. Karena riba itu membinasakan, menghilangkan keberkahan, menghilangkan kebahagiaan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini pernyataan Allah. Tidak akan mungkin Allah berkahi riba. Walau dunia ini milik pelaku riba semuanya. Tidak akan mungkin diberkahi oleh Allah. Tidak mungkin diberkahi oleh Allah. Kita tidak memiliki dunia. Pelaku-pelaku riba, jangankan separuh dunia. Sepersekian dari dunia tidak bisa didapatkannya. Sedikit dia dapatkan di dunia. Tidak pula ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan. Kawan-kawan, saudara-saudara yang sudah meninggalkannya, tolong nasihati mereka. Tolong beri motivasi mereka. Ustaz mungkin tidak bisa, karena Ustaz tidak mengalaminya. Ustaz tidak bisa mengalaminya. Mungkin saja kalau Ustaz dalam kondisi demikian, berat untuk meninggalkan. Tetapi kalau orang yang sudah meninggalkan, dia sudah punya pengalaman. Ustaz hanya bisa memberikan motivasi. Kalau ternyata dia dalam kondisi seperti itu, mungkin berat juga dia meninggalkannya. Kita manusia, sama-sama manusia. Makanya saya butuh kawan-kawan yang sudah meninggalkan dosa dan berhasil, diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan untuk pegang tangan-tangan saudara-saudara kita yang masih penuh kebimbangan. Dan ini wajar. Wajar. Bawa mereka, berikan motivasi, beri semangat. Jangan takut hidup dunia ini. Kalaupun susah, hanya sebentar. Kalaupun susah, hanya sebentar. Berapa lama kita di dunia ini? Tetapi kalau susah di akhirat, satu hari saja 1000 tahun. Satu hari saja 1000 tahun. Wa inna yawman inna rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari, hari ini libur ya? Bagaimana? Sampai jam 8? Wa inna yawman inna rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, hitungannya di dunia 1000 tahun. Ini yang harus kita pertimbangkan. Tidak perlu kita berat, walaupun memang terasa memang berat, tetapi kita orang seorang mukmin harus kuat dengan mukmin lainnya. Jangan munculkan keegoan, jangan pula cerita-cerita itu kita hanya sekedar membanggakan. Tolong kawan-kawan kita itu, berikan semangat. Apalagi kalau seandainya yang sudah meninggalkan itu jabatannya lebih tinggi, yang sekarang yang bimbang itu jabatannya lebih rendah. Yang tinggi saja, dan ada cerita Ustaz Warni, dia sudah mungkin pemimpin pusat. Tetapi luar biasa, dari nol dia berusaha. Apa artinya dunia ini? Allah sudah membagi-bagikan rezeki kita. sudah ada jatah masing-masing. Itu yang kita harus ikhtiar melakukannya. Subhanallah. Dan bukan itu saja, dalam urusan lain lah, transaksi apapun juga, perusahaan besar semakin bersih dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, semakin keberkahan. Walaupun mungkin hanya sedikit. Kita kan bukan untuk berlebih-lebihan tinggal di dunia ini. Tidak akan, kalau seandainya banyak harta kita, panjang umur? Tidak. Segitu juga umur kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mali walid dunia. Apalah artinya dunia bagi saya? Mali walid dunia. Apalah dunia ini bagi saya? Ya itu kan Nabi, Ustaz. Ya, kita ini siapa? Tidak. Kita harus contoh Nabi. Nabi SAW begitulah menanamkan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya benar-benar seperti ini. Dan itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kalau seandainya dia yakin bahwasanya dengan menyebarkan sunnah Nabi ini, dia kaya yang hakiki, maka itu dikejarnya. Itu dikejarnya. Bukan orang yang pura-pura zuhud. Sementara ketika ada bagian-bagian, pembagian-pembagian, mereka orang yang paling cepat untuk memintanya. Ada orang-orang yang pakaiannya luar biasa, kayak benci dengan dunia, tapi kalau udah ada dunia di hadapannya, luar biasa. Ini bukan zuhud. Terkadang zuhud itu ada di tangan orang yang tangan dunia di tangannya. Ada di rumah-rumah mewah. Ada di orang-orang yang berjalan di mobil-mobil mewah. Dan ada pula zuhud berada di rumah-rumah gubuk. Ada orang yang biasa-biasa zuhud. Arti zuhud itu ketika dunia tidak menembus dada. Ketika berinfak dengan nominal yang sangat menakjubkan. Datang tiba-tiba transfer 1M untuk Masjid Rawatul Jannah. Mudah-mudahan ya. Untuk Masjid Rawatul Jannah, transfer uang 1 miliar untuk Masjid. Begitu ini orang-orang zuhud. Ini sifat orang zuhud. Bukan zuhud itu orang-orang yang tidak punya dunia. Zuhud itu bukan orang-orang yang tampaknya tidak menyukai dunia. Pakaiannya lusuh, pakaiannya kumuh. Ya, tidak mandi-mandi makan. Ya, ini tidak benar. Zuhud itu adalah ketika dunia tidak menembus dada. Terkadang Abdurrahman bin Auf yang luar biasa, dia kalau seandainya kata para sahabat, kalau seandainya ada ranting di tangannya, bisa diambil keuntungan. Betul-betul ahli dalam berniaga. Ahli berniaga. Ada salah seorang sahabat lagi yang ahli berniaga. Nabi SAW berikan uang dia, beberapa uang, dimintanya untuk membeli seekor kambing. Bisa dia beli kambing, uangnya utuh kepada Nabi. Dia beli kambingnya, dia beli, uang yang diberikan Nabi kepadanya utuh kembali. Begitu cerdasnya, otak-otak dagang namanya ini. Tetapi bisa digunakan untuk kebaikan. Makanya pedagang-pedagang muslim harus ada. Ahli-ahli ekonomi muslim harus ada. Ahli bangunan muslim harus ada. Ahli kedokteran muslim harus ada. Bukan berarti kita menghadap hambat dunia dari kaum muslimin, dah. Ahli-ahli perbankan muslim harus ada. Tapi bank yang bukan untuk mencekik kaum muslimin. Apabila dipinjamkan, kalau sudah membawa kaum muslimin untuk berhutang, luar biasa. Wajahnya itu bagaikan madu manisnya. Tapi kalau sudah menuntut atau meminta tagihan, luar biasa. Kalau yang menonggak, ditambahkan lagi. Ini kan semuanya bertentangan dengan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, saya tidak tahu kemana, dari mana kita berpindah ini, dari hadis sampai kepada masalah-masalah ini. Yang jelas kita berbicara tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma ighfir, ya, antara doa memberikan ampunan dengan rahmat. Perbedaannya, rahmat lebih luas daripada ampunan. Dan ampunan Allah termasuk rahmat. Makanya dalam lafaz Abu Hurairah apa? Allahumma ighfir. Ya Allah ampuni. Sementara dalam riwayat Abu Abdullah bin Umar apa? Allahummarham. Tidak bertentangan dua hadis ini karena ampunan adalah rahmat Allah yang paling besar. Kita cerita sampai mencontohkan kepada kasus siapa? Tiga orang sahabat Nabi yang mendapatkan rahmat Allah yang besar, yaitu ampunan. Dan Allah menurunkan taubatnya, ampunannya untuk tiga orang. Nah, ini rahmat yang paling besar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya ampunan Allah. Katakan kepada orang yang sudah bergelimang dosa, jangan sampai berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Apa? Ampunan. Jadi tidak bertentangan antara riwayat Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar, karena ampunan itu adalah rahmat Allah yang paling besar. Bila sudah didapatkan, maka tidak bisa dibeli dengan dunia. Itu mungkin dari sini kita tadi menyatakan, tidak bisa dibeli dengan dunia. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kalau sudah dapat ampunan Allah dan kemudian Allah berkahi hidup kita, tidak mungkin dibeli dengan harta. Ini kebahagiaan yang dicari-cari oleh para penguasa, kata generasi salaf. Ini penutup insyaallah. Generasi salaf mengatakan, kalau seandainya para penguasa dan putra-putra mahkota mengetahui yang kita rasakan dari kebahagiaan sekarang ini, mereka pasti akan merebutnya walau dengan menggunakan senjata. Karena itu yang mereka cari. Ternyata kita mudah mendapatkannya, yaitu dengan agama. Dengan memohon ampun kepada Allah, dengan berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan tentunya kebahagiaan di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.